membuat aku terluka. Kamu membuat aku kecewa. Tak sadar dirimu sakiti hatiku. Setiap malam ku menangis cuma karena kamu. Kamu membuat aku sakit hati. Kamu membuat aku jadi benci. Tak sadar dirimu robohkan rasaku. Setiap malam ku terpukul cuma karena kamu.